pemancur, kurang badminton. Eta ya Mang Koko ta. Mang Koko, ya, kurang badminton. Api di Jakarta, Mang Koko di Bandung. Badminton di mana-mana, di kampung jeung di kota. Badminton kersuka-suka, ngalipur manah sungkawa. Di lop di cop mes kabelan kenta backhand di soledad op mak bulu ento net mak samping nabutut reket mak panggung kasih tempat na di kompon awi aku backhand api nubor hand api second hand mana second hand badminton mana-mana di kampung jeung di kota, badminton kersuka-suka, ngalipur manah sungkawa, di lop apung-apungan, di cop kanan et nyangsang, ismes kabula kenta back di soledad op mak bulu ento net mak samping nabutut reket mak panggebuk kasur tempat na di kompon awi ulang nu backhand abdi nu forehand abdi second hand ah mana second hand. Abdi rek ngamen.